طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, Radio Insani Purbalingga, Radio dan TV RBK Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah Pekanbaru. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Tema yang kita akan usung kali ini adalah dosa bunuh diri, termasuk salah satu penyebab pelakunya diancam dengan neraka. Bunuh diri terlarang di dalam Islam karena Allah cantumkan dalam Al-Quran. Surah Nisa 29 dan 30 menyatakan, وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَقْتُلْ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ جَهَنَّمَ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah itu Maha penyayang kepada kalian. Siapa yang melakukan itu karena sikap permusuhan dan kezaliman, kami masukkan dia ke dalam neraka, dan itu amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hal itulah, maka Allah murka bila seseorang membunuh dirinya sendiri. Allah sayang kepada kita, tapi diri kita malah kita sakiti dengan cara yang terlarang secara syar'i, sehingga kita mati apapun caranya, baik dengan cara menusukkan senjata ke dalam jantungnya, meminum racun, pergi ke tempat yang tinggi lalu loncat sampai mati, menabrakkan diri ke kendaraan, ke kereta, ke mobil yang sedang melaju, atau bagaimanapun caranya, ya. Dosa dari bunuh diri akan diazab. Apa azabnya? Dia akan melakukan perbuatan bunuh diri tersebut kelak di dalam neraka. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala nafsahu bisyai'in udziba bihi yaumal qiyamah." Siapa orang yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka nanti dia akan diazab dengan sesuatu tersebut pada hari kiamat. Kalau umpamanya dia bunuh dirinya dengan cara menusuk-nusukkan pisau ke dalam tubuhnya, pada hari kiamat nanti begitu, dia akan tusuk-tusukkan pisau itu ke dalam dirinya. Dan Allah telah mengharamkan orang itu masuk surga. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kana fi man kana qablakum rajulun bihi jarh fa jazaa fa akhadha as-sikkina fa hazabaha yaduhu fama raqa ad-dam hatta mat. Qala Allah ta'ala, badaroni abdi binafsi haramtu alaihil jannah. Dulu zaman sebelum kalian ada orang yang terluka, jadi dia merasakan perihnya rasa luka sakit yang dialami. Zaman dahulu teknologi kedokteran belum begitu maju, belum ada cara untuk menghilangkan rasa sakit. menghentikan pendarahan. Jadi sakitnya terasa terus, darahnya mengucur terus. Akhirnya dia aral. Apa aral artinya? Semacam putus asa gitu. Kemudian dia mengambil sebuah pisau, lalu dia potong tangannya dengan pisau tersebut. Akhirnya darah keluar terus dengan jumlah yang lebih banyak, akhirnya dia mati. Kata Allah Azza wa Jalla, hamba-Ku mendahului Aku dengan dirinya. Aku haramkan atas dia surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Ya, orang itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang lain yang tadi kita sudah jelaskan, akan diazab nanti dengan cara dia memotong tangannya terus sampai dia mengalami penderitaan terus menerus. Berkata Nabi SAW dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi tawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada, wa man qatala nafsahu bisammin fasaqqahu fi yadihi yatahashshahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada, wa man taradda min jabalin faqatala nafsah fahuwa taradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Kata Nabi SAW, siapa orang yang membunuh dirinya dengan pisau, maka nanti pada hari kiamat dia akan memegang pisau pada tangannya, lalu dia tusukan itu pisau ke dalam perutnya. Jadi kalau ketika di dunia bunuh dirinya dengan cara menusukkan pisau ke perutnya, ke jantungnya, ke tenggorokannya, atau ke urat nadinya, maka nanti pada hari kiamat dia akan diazab dengan cara begitu. Dia bunuh diri terus-terusan tapi tidak mati-mati. Siapa orang yang bunuh diri dengan cara minum racun, maka kelak pada hari kiamat racunnya berada di tangannya dan dia akan meminum itu terus-menerus di neraka jahanam secara abadi selama-lamanya. Dan siapa orang yang melemparkan dirinya dari atas sebuah gunung, dia naik ke atas gunung lalu dia loncat dari atas, kemudian jatuh ke bawah, menimpa bebatuan, menimpa karang-karang yang runcing dan juga keras, lalu mati dengan kepala lebih dahulu lalu hancur. Atau kalau zaman sekarang gak perlu ke gunung, cukup ke kota, naik ke gedung-gedung bertingkat, tingkat 10, tingkat 20, lalu dari atas loncat sampai seluruh tulang-tulangnya patah, badannya hancur. Apalagi kalau kepala duluan. Maka nanti pada hari kiamat dia akan diazab dengan cara seperti itu pula. Dia akan naik ke atas tempat yang tinggi, lalu dia loncat, dia melontarkan dirinya ke bawah dan tentu saja tersiksa. Sakitnya berlipat-lipat, tapi dia tidak mati-mati juga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berdasarkan hal itulah, maka bunuh diri termasuk dosa besar. Pelakunya terancam dengan ancaman neraka, dan dia akan mengalami siksaan seperti bunuh diri yang dia lakukan di hari kiamat nanti, di neraka nanti secara abadi. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, yang beliau jelas dalam kitab Syarh Al Kabair, Syarah Kitab Al Kabair, Al Kabair susunan Imam Al-Zahabi, Al-kabair itu maknanya dosa-dosa besar. Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair menerangkan dosa-dosa besar dimulai dari dosa-dosa terbesar. Dosa terbesarnya syirik, kufur, munafik dan seterusnya. Salah satu di antara dosa besar yang diterangkan oleh Imam Adz-Dzahabi adalah bunuh diri. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Man qatala nafsahu bisyai'in udziba bihi yaumal qiyamah." Maknahu annahu qatala nafsahu alladhi qatala nafsahu sayadkhulu nar jahannam. Kata Syekh Al-Utsaimin, hadis yang menyatakan siapa orang yang bunuh diri dengan sesuatu maka dia akan diazab di dalam neraka dengan sesuatu itu, maknanya orang itu, orang yang bunuh diri itu pasti akan masuk ke dalam neraka jahannam, ya. Berdasarkan hal itu, maka orang yang bunuh diri akan mengalami dua perkara yang kedua-duanya sangat-sangat menakutkan, mengerikan, membuat dia itu menderita. Hal pertama, dia akan masuk ke dalam neraka jahannam. Oleh Allah, neraka jahannam itu disebut bi'sal masir, bi'sal mihad. Bi'sal masir artinya seburuk-buruk tempat kembali. Bi'sal mihad artinya seburuk-buruk tempat menetap. Jadi seburuk apapun tempat tinggal kita di dunia, enggak ada apa-apanya dibanding tempat tinggal di neraka jahannam. Ini kengerian yang pertama. Dia akan menempati seburuk-buruk tempat di akhirat, yaitu di neraka jahannam, dalam keadaan terazab. Kedua, kengerian kedua, dia akan diazab dengan cara yang dia lakukan ketika bunuh diri. Kalau umpama minum racun, dia akan terus minum racun. Enak dong. Enak gimana? Racun itu rasanya apa? Super pahit, ya. Dan merusak seluruh jaringan tubuh. Oleh karena itulah maka rasa sakit yang dideritanya bukan bagian luar tubuh, tubuhnya tidak merasa apa bagian luarnya, tangannya tidak terasa sakit seperti dipukul, tapi bagian dalamnya. Oleh karena itulah maka orang yang bunuh diri terancam dengan ancaman neraka. Dan tidak ada kesempatan untuk tobat. Kenapa? Karena setelah bunuh diri, mati gitu ya. Tidak akan bisa bertobat setelah melakukan bunuh diri tersebut. Timbul pertanyaan, apakah bunuh diri itu menyebabkan pelakunya kafir keluar dari Islam dan kekal di dalam neraka selama-lamanya? Jawabannya adalah tidak. Orang yang bunuh diri, selama dia muslim, dia tetap muslim. Dan tidak akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dosa apapun yang terbawa mati, tak ditobati, selain dosa syirik, sangat mungkin diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau orang musyrik selama hidupnya dan mati dalam keadaan demikian, tidak tobat, terbawa mati, maka dosa syirik tidak akan Allah ampuni. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Yang terbawa mati, yang tidak ditobati sampai matinya, ya, terbawa terus ke alam kubur, ke akhirat, Allah mungkin saja akan ampuni. Tapi tidak semuanya, limay yasha, hanya bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kedua, dalam hadis Nabi SAW menerangkan yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznun sya'irah min khairin wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu birrah min khairin wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarrah min khairin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah. Berarti dia muslim, tapi kenapa dia keluar masuk neraka? Karena dosa-dosanya lebih besar. Tapi nanti akan dikeluarkan orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah dan di dalam dirinya ada kebaikan walaupun sekecil gandum. Gandum yang masih utuh dengan bungkusnya. Dan akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada kebaikan walaupun sekecil biji gandum. Biji gandum itu lebih kecil daripada gandum yang masih ada cangkangnya atau kulitnya, ya. Ini lebih kecil lagi dan akan keluar dari api neraka. Orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah berarti dia muslim dan di dalam hatinya ada kebaikan walaupun sekecil debu. Jadi orang yang bunuh diri dia tetap muslim, mengatakan la ilaha illallah, mungkin pernah sholat selama hidupnya, ya. Akan tetapi dia kemudian mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Ada enggak kebaikan dalam diri orang itu? Ada. Walaupun kecil. Sekecil debu, dia tetap akan keluar dari api neraka. Tapi tentu saja dia akan diazab dulu di dalam neraka. Hadis-hadis yang seperti ini banyak. Yang menunjukkan orang yang mati dalam keadaan muslim, sebesar apapun kejahatannya, selama dia muslim, selama dia tidak melakukan perbuatan syirik, selama dia tidak murtad dari ajaran Islam, segede apapun dosanya, tidak akan abadi, tidak akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Suatu saat dia akan keluar dari api neraka dan kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimasukkan ke dalam surga. Berkata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, kata beliau, akan tetapi orang yang bunuh diri tidaklah keluar dari Islam. Jika memang dia sebelumnya adalah muslim, bunuh diri tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Nasib dia sangat tergantung kepada kehendak Allah Azza wa Jalla seperti pelaku maksiat lain. Bunuh diri yang jelas mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tidak semua orang mati dalam keadaan bunuh diri, tapi banyak bentuk su'ul khatimah. Lagi merampok, dor ditembak polisi, mati, ya. Lagi mencopet, kemudian ketahuan babak belur dihajar massa sampai dibakar, mati umpamanya, ya. Atau orang yang sedang melakukan judi, kemudian menang, kemudian kaget, kemudian lek, mati seketika. Ada yang seperti itu? Ada. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Termasuk yang bunuh diri. Maka orang-orang yang seperti itu, nasibnya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Seperti umumnya kemaksiatan, jika Allah menghendaki Allah akan ampuni. Jika Allah menghendaki Allah akan mengazab dengan kadar azab yang sebanding dengan kadar dosanya, ya. Lalu setelah dimasukkan ke dalam neraka, bersihlah dia dari dosa karena sudah dihukum dengan azab tersebut, Allah mengeluarkan dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah tetap dipastikan akan masuk ke dalam surga selama pelaku dari orang yang mati dalam keadaan sul khatimah tersebut adalah muslim. Adapun kalau di luar Islam, jangankan sul khatimah, lagi bagi-bagi uang, umpamanya nyumbang, kemudian mati, tapi dia bukan muslim, tetap dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Berdasarkan hal itulah, maka kalau ada orang yang mati bunuh diri, tetap dia wajib diurus, dikafani, dimandikan, dan disolatkan, dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada seorang yang mati bunuh diri, menancapkan pisau ke jantungnya, menembus jantungnya sampai mati dalam keadaan demikian. Lalu dibawalah dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk disolatkan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan mensolatkan. Beliau tidak mau, tapi beliau menyuruh para sahabatnya untuk menyolatkan. Kata beliau, "Shallu ala sahibikum." Solatkan sahabat kalian ini. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak menyolatkan. Adapun ucapan beliau, "Shallu ala sahibikum." Solatkan sahabat kalian ini, menunjukkan orang ini mati dalam keadaan Islam, maka disolatkan. Kalau matinya dalam keadaan kafir, kan tidak boleh disolatkan. Dan apa isi solatnya? Memintakan ampunan, memintakan surga, memintakan rahmat. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia, warhamhu, kasih dia rahmat, wa'afihi wa'fu anhu, ya. Terus sampai doa-doa kebaikan, wa akrim nuzulahu wa si madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Terus sampai di akhir doa untuk orang yang mati tersebut dalam salat jenazah, wa adkhilhul jannah wa a'idhhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Masukkan dia ke dalam surga dan selamatkan dia dari azab neraka dan juga azab kubur. Jadi didoakan kebaikan. Ini menunjukkan dia masih apa? Masih muslim. Walaupun dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, umpamanya bunuh diri atau matinya dalam keadaan OD. Apa OD itu? Overdosis, dia mabuk gitu ya, sampai satu galon kemudian mati. Atau dia umpamanya mengkonsumsi narkoba, overdosis, kelebihan, kemudian mati, ya. Matinya dalam keadaan su'ul khatimah, dia akan diazab dalam neraka. Akan tetapi tidak akan selama-lamanya. Suatu saat pasti diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Menunjukkan dia masih muslim, makanya tetap diapakan? Dimandikan, disolatkan, dimasukkan ke dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan dimintakan doa, dimintakan ampunan untuk dia, dimintakan surga untuk dia, ya, dan menunjukkan itu adalah muslim. Adapun Nabi SAW tidak mau mensolatkan dia sebagai takzir, sebagai sanksi bagi dia dan pelajaran bagi yang masih hidup. Maka para tokoh agama, seperti umpamanya para ulama yang ada di zaman itu, atau para da'i dan para ustaz yang ditokohkan, sebaiknya tidak ikut menyolatkan orang seperti itu. Pertama, sebagai takzir atau sanksi hukuman di dunia bagi orang tersebut yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kedua, peringatan bagi yang masih hidup. Kalau umpamanya kita ingin disolatkan oleh orang yang dianggap tokoh agama, dianggap soleh, apalagi di zaman dahulu ingin disolatkan oleh Nabi Muhammad SAW, matinya jangan kayak gitu. Jangan mati dalam keadaan su'ul khatimah, ya. Termasuk juga kalau orang ahli maksiat selama hidupnya, dia tidak pernah kelihatan ke masjid, duka sok sholat, duka tara. Ya. Kemudian terdengar berita dia itu suka mabok, suka berjudi gitu ya. Dan seterusnya kemudian mati. Matinya juga dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi dia muslim, maka sholatkan. Tapi untuk ustaz atau tokoh setempat sebaiknya tidak ikut menyolatkan. Sebagaimana Nabi SAW pun tidak mau mensolatkan orang yang mati dalam beberapa keadaan. Seperti orang yang mati dalam keadaan bunuh diri, Nabi tidak mau menyolatkan. Termasuk orang yang mati dalam keadaan punya apa? Punya hutang. Punya hutang itu dosa apa tidak? Tidak dosa. Selama dia beriktikad mau membayar. Nah, makanya dibolehkan berhutang. Tidak dosa. Dosa teh kalau sudah direncanakan. Pinjam teh basa-basi, baso. Ya, dia mengatakan pinjam, nanti saya akan bayar. Tapi dalam hatinya, ah enggak lah, ini mah baik, walaupun enggak dibayar, taranagi umpamanya. Jadi dia minjam dengan niat tidak akan membayar. Itu mah pencuri, kata Nabi SAW. Ya, dosa kalau begitu. Jangankan begitu. Punya hutang kemudian berniat mau membayar pas mau ada uang, mau membayar, ada nih, lebar. Ah, sudah aja lebih baik dipakai dulu, digolangkan dulu, dipakai beli ini itu. Dan orang yang meminjamkannya itu gak pernah nagih umpamanya. Zalim dia. Itu dosa. Berkata Nabi SAW, "Mutilul ghina zulmun." Menunda-nunda pembayaran hutang padahal mampu. Dia mampu membayar, ya. Maka itu kezaliman dan dosa tentu saja, ya. Jadi meminjam dosa itu kalau pertama dia tidak berniat untuk membayar hutangnya. Itu sama dengan mencuri. Kedua, dia berniat membayar hutang tapi pas ada uang untuk membayarnya dia tunda-tunda. Dia apa namanya pakai dulu untuk yang lain. Maka itu kezaliman. Termasuk biasanya yang minjam itu orang miskin atau orang kaya. Zaman sekarang mah orang kaya. Orang kaya sekarang rata-rata, tidak seluruhnya ya, itu banyak hutangnya. Ya, setiap hari dia berhutang. Setiap belanja dia berhutang. Karena dia punya apa namanya? Kartu kredit. Kartu kreditnya kartu yang diterbitkan oleh bank. Tapi diberikan hanya ke orang-orang kaya. Orang miskin gak mungkin dikasih kartu kredit. Orang kaya itu uangnya banyak. Cash bisa. Membeli mobil, membeli rumah, cash bisa. Tapi oleh si bank itu sengaja supaya tidak cash. Orang kaya itu belanja ke supermarket, ya. Enggak perlu bawa uang, cukup kartu kredit nih, digesek, seret gitu ya, tanda tangan. Sudah. Seperti tidak harus membayar dengan uang. Kalau umpam belanja 2 juta, cash, aduh, ketinggalikan, kelihatan ada rasa sayang. Tapi kalau dengan kartu kredit pertama, karena gak kelihatan uangnya, gak ada rasa sayang, gesek gitu. Kedua, kelihatan gaya. Karena orang yang punya kartu kredit pasti orang kaya. Orang miskin meminta mengajukan kartu kredit kemana? Ke bank, gak mungkin di apa? Gak mungkin dikabulkan, dikasih, ya. Nanti harus dilihat dulu berapa gaji dia, ada struk gajinya, penghasilannya, terus di mana dia tinggalnya, survei ke rumahnya, apakah rumah sendiri, ngontrak, kos atau apa. Kalau ternyata kos atau ngontrak nggak akan dikasih, sebab nanti sudah belanja gede, biur kabur, itunya sudah belanja maksimal. Sesuai dengan limit maksimal dari kartu kreditnya 10 juta, belanja 10 juta, kan ngontrak atau kos setiap bulan bayarnya, udah kabur. Pas ditagih, teleponnya mati. Didatangi ke tempat kosnya, mana orang ini? Sudah pindah, kemana? Gak tahu, lapor. Makanya gak akan dikasih orang yang ngekos. Orang yang ngontrak gak akan dikasih. Orang yang tidak punya penghasilan, minta, ngajukan kartu kredit, gak akan dikasih. Bisa kabur. Tapi orang kaya raya, lihat saldonya. Saldo apa tabungannya, banyak ya. Lihat gajinya, puluhan atau ratusan juta. Mana rumahnya, banyak ada di sini dan gedung. Dikasih. Limitnya bisa ratusan juta. Bisa beli mobil pakai kartu kredit, gak harus bayar. Mereka yang kaya itu punya uang. Tapi kalau belanja, ngutang. Belanja ke toko-toko besar, ke supermarket, ke mal-mal, ngutang. Kadang-kadang sengaja oleh pihak bank tidak diberi peringatan supaya telat. Nah untungnya teh dari telatnya itu tuh. Begitu bayarnya telat, kenapa? Kena riba. Baru ada denda di sana keuntungannya, ya. Punya kartu kredit adalah kezaliman. Kenapa? Karena dia bisa bayar cash tapi dia ngutang. Dia bisa membayar hutangnya tapi dia tunda-tunda. Nah, itu dosa, ya. Pas mati dalam keadaan demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyolatkannya. Makanya kalau ada orang kaya, pengusaha mati, terus diminta untuk apa? Untuk menyolatkan. Terus umpamanya kita sebagai tokoh, sebaiknya tidak. Ini orang kaya, miskin, kaya. Punya kartu kredit enggak? Punya. Jangan disolatkan. Sebab pasti punya hutang itu, ya. Dipastikan dia punya hutang yang belum terbayar. Kecuali kalau ada keluarga, biar semua hutangnya saya handle. Baru kita boleh menyolatkan, ya. Jadi ada beberapa kasus di mana Nabi SAW tidak mau menyolatkan. Salah satunya orang yang mati dalam keadaan punya hutang, atau orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, baik bunuh diri, ya, ataupun mati dalam keadaan ode, mati dalam keadaan bermaksiat, kemudian mati dalam keadaan demikian, maka tidak boleh untuk disolatkan oleh orang-orang yang dianggap tokoh. Adapun orang muslim yang awam ikut menyolatkan. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, Sallu ala sahibikum. Solatkan sahabat kalian. Tapi beliau tidak mau untuk menyolatkannya. Menunjukkan dia masih muslim dan boleh dimintakan ampunan, dimintakan surga bagi orang-orang yang mati dalam keadaan bunuh diri. Kalau memang orang yang bunuh diri itu tidak kekal di dalam neraka, kenapa oleh beberapa hadis dikatakan dia kekal di dalam neraka? Sebagaimana tadi dikatakan, siapa orang yang bunuh diri dengan menusuk-nusukan pisau ke perutnya? Maka nanti di hari kiamat pisau itu ada di tangannya. Dia tusuk-tusukan ke perutnya, khalidan mukhalladan. Dia abadi selama-lamanya. Terus dalam hadis yang tadi Allah menyatakan, haramtu alaihil jannah. Aku haramkan bagi orang itu surga. Artinya tidak akan masuk ke dalam surga. Apakah maknanya itu kekal? Dijelaskan oleh para ulama. Kalau ada hadis yang menyatakan tidak akan masuk surga orang yang begini, begini, begini, haram surga atas orang yang melakukan begini, begini, begini, maknanya tidak akan masuk surga secara langsung bersama orang-orang yang langsung masuk surga. Dia akan masuk dulu ke dalam neraka, tapi pada akhirnya dia akan dimasukkan dulu ke dalam surga. Sehingga makna la yadkhulul jannah man kana kadza wa kadza wa kadza. Tidak akan masuk surga orang yang begini, begini, begini. Dalam banyak hadis, orang yang dalam hatinya ada takabur walaupun sekecil debu, tidak akan masuk surga. Orang yang memutuskan silaturahmi juga tidak akan masuk surga. Orang yang la yadkhul jannah an-nummam, Tidak akan masuk surga orang yang suka namimah. Namimah itu ngadu-ngadu orang. Orang yang tadinya bersahabat, kita rusak persahabatan jadi bermusuhan. Namimah namanya, ya. Semuanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan tidak akan masuk surga. Apakah kekal dalam neraka? Tidak. Tapi maksudnya adalah tidak akan langsung masuk ke dalam surga bersama rombongan para ahli surga. Orang-orang ahli surga mah langsung masuk ke surga, dia mah plesir dulu ke dalam neraka. Jalan-jalan dulu senang-senang di dalam neraka. Masa dalam neraka senang? Ya mah sindiran. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan fabasyirhu bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira dia dengan azab yang sangat pedih, ya. Nyindir eta teh. Sinisme disebut natanya. Silakan bersenang-senang plesir di dalam neraka atau sindiran. Maknya atau ustaz teu mikir. Mau mungkin senang dalam neraka. Bukan teu mikir manehna teu apal bahasa. Jadi seperti itu. Dia tidak akan masuk ke dalam surga secara langsung bersama rombongan orang-orang yang langsung masuk ke dalam surga. Dia ke neraka terlebih dahulu. Itu maknanya, ya. Adapun makna khalidan mukhalladan fiha abada, dia kekal di dalam neraka selama-lamanya, padahal dia muslim. Seperti orang yang bunuh diri tadi, ya. Dia kekal dalam neraka, maka dikatakan oleh para ulama bahwa itu mubalaghah. Mubalaghah itu artinya bahasa kitanya apa ya, hiperbola atau apa ya. Jadi menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan untuk menunjukkan dahsyatnya sesuatu itu. Ada umpamanya ada orang yang suaranya keras, kita sebut suaranya menggelegar. Padahal dengan tidak menggelegar gitu ya. Tapi suaranya keras, ya. Disebut dengan suaranya bagaikan apa petir yang menyambar, seperti begitu. Hiperbola namanya. Itu namanya mubalaghah, berlebih-lebihan untuk menunjukkan bahaya dari hal itu atau amat sangat menderitanya orang yang mengalami hal itu. Siapa orang yang mati bunuh diri, dia kekal dalam neraka. Maknanya lama bingit lamanya itu dan azabnya amat sangat luar biasa dahsyat bagi orang itu. Maka disebutlah dengan sebutan kekal saking lamanya. Tapi pada akhirnya ada masa di mana dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, ya. Walhasil bunuh diri adalah dosa besar. Pelakunya terancam oleh azab neraka dengan azab yang sangat lama dan azab yang sangat dahsyat, tapi pelakunya tidak murtad, tidak keluar dari Islam, karena itu tidak kekal di dalam neraka. Karena dia tidak murtad dari Islam, maka dia harus tetap disolatkan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, dan didoakan ampunan bagi dia, kecuali untuk tokoh-tokoh agama yang menjadi panutan, sebaiknya tidak ikut menyolatkan orang tersebut, tapi dia harus menyuruh orang-orang lain untuk menyolatkan orang itu, ya. Inilah dosa yang menyebabkan pelakunya terancam dengan neraka dari kalangan kaum muslimin, yaitu bunuh diri. Ya, cukup ya sampai di sini penjelasan kita di pagi hari ini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Muzain di studio. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Muzain. Naam, syukran Ustaz atas penjelasan yang telah disampaikan, materi yang kajian yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Wahatul iman jazakumullahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada antum semua bisa bertanya langsung kepada Ustaz melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476 atau juga melalui akun Facebook dan YouTube, bisa menuliskannya melalui kolom komentar. Baik, yang pertama datang pertanyaan dari Ibu Yati di Melong. Bagaimana hukumnya bagi orang yang bunuh diri dengan tali menjerat lehernya, Ustaz? Apakah kita boleh mendoakannya, katanya? Gantung diri, ya. Bunuh diri dengan cara gantung diri, boleh enggak mendoakannya? Sama. Bagaimanapun cara dia bunuh diri, dengan termasuk gantung diri, ya. Nanti dia akan digantung terus pada hari kiamat. Nyeri, sakit apa tidak? Makanya mati juga sakit. Ngelel, ngap, enggak bisa nafas, ya, dan seterusnya. Nah, apakah dia muslim? Ya, dia tetap muslim. Dia tidak murtad, dia tidak keluar dari Islam, dia tetap disolatkan dan didoakan, ya. Jadi walaupun dengan cara gantung diri atau dengan cara apapun, tetaplah solatkan, tetaplah doakan dengan doa-doa kebaikan, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan juga melalui pesan singkat SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari Abu Zahin di Batu Jajar. Ustaz, dalam hadis Nabi SAW bahwa takdir manusia sudah ditulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Apakah orang yang bunuh diri juga sudah ditakdirkan Allah? Barakallahu fiik. Iya. Apakah bunuh diri juga takdir? Betul. Seluruh hal yang berkaitan dengan kematian seseorang, waktunya, tempatnya, termasuk caranya. Apakah dia mati karena penyakit? Mati karena memang salah satu organ tubuh sudah, ya, organ tubuh vitalnya sudah enggak berfungsi, jantung atau yang lain-lain, atau dibunuh, atau bunuh diri? Semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu termasuk mati dalam keadaan sul khatimah. Ada orang yang Allah takdirkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Sedang salat mati, ya. Sedang baca Al-Qur'an mati. Sedang umroh atau haji mati. Ada yang seperti itu? Ada. Itu husnul khatimah. Ada yang Allah takdirkan mati dalam keadaan sul khatimah. Umpamanya sedang berjudi mati, sedang mabuk overdosis mati, sedang umpamanya berzina mati, ya, dan seterusnya. Itu sul khatimah. Waliyadzubillah. Semoga Allah menghindarkan kita dari mati dalam keadaan sul khatimah, ya. Allahumma ajirna min, Allahumma rizukna husnul khatimah, waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Jadi semua su'ul khatimah atau husnul khatimah sudah ditakdirkan. Dan kalau orang mati dalam keadaan husnul khatimah, itu balasan Allah atas kebaikan-kebaikan dia selama hidup. Mungkin selama hidup dia berupaya berada di atas jalur agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali sebagai muslim. Kecuali mati di atas Islam. Bagaimana caranya? Hiduplah di atas Islam. Man asya ala syai'in mata alaih. Siapa orang yang hidup di atas sesuatu, dia akan mati di atas sesuatu itu pula. Siapa selama hidupnya dia memelihara Islam, memelihara sunnah Nabi SAW, matinya juga di atas sunnah Nabi SAW. Akan dia Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Tapi siapa orang yang dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah? Menunjukkan azab Allah bagi dia. Karena dosa-dosa selama hidup. Kita sudah pernah jelaskan beberapa penyebab orang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Salah satunya orang yang riya dalam beramal. Orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Akan Allah matikan dalam keadaan su'ul khatimah. Orang yang ahlul bid'ah. Orang yang ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara yang tidak sesuai dengan contoh Nabi SAW, ibadahnya tertolak, dan Allah akan matikan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan banyak lagi contoh-contoh lain, ya. Termasuk su'ul khatimah itu adalah bunuh diri. Takdir Allah sudah mentakdirkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah dengan cara bunuh diri. Mungkin selama hidupnya dia ini orangnya tidak sabaran, putus asaan gitu ya. Sedikit-sedikit berkeluh kesah, sedikit-sedikit umpamanya murang-maring emosional dan seterusnya. Kalau ada kerugian dari aspek duniawi, dia rugi dunia gitu ya, marah-marahnya itu luar biasa. Ngamuk-ngamuk, semua orang yang tidak berdosa, istrinya, anaknya, tetangganya, siapapun kena cipratan dari kemarahan. Ini termasuk penyebab orang itu bisa mati bunuh diri, mungkin ya. Karena apa? Karena aralan. Kata orang Sunda aral, naon bahasa Indonesia aral artinya? Aral itu ya apa? Putus asa benten, sareng aral. Aralan. Sehingga penyebab putus asa itu aral ya. Akhirnya mungkin saja ya. Jadi termasuk bunuh diri adalah cara mati yang su'ul khatimah dan itu semua takdir Allah. Kenapa Allah mentakdirkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah? Itu balasan atas dosa-dosa, kesalahan atau kekeliruan akidah dia, penyimpangan pemahaman dia tentang tauhid, tentang akidah yang menyebabkan dia tidak sabaran, aralan, kemudian Allah hukum dia dengan cara mati dalam keadaan bunuh diri ya. Jadi semua yang terjadi termasuk matinya seorang baik dalam keadaan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah termasuk dengan cara bunuh diri, semuanya itu telah Allah takdirkan dan itu sudah Allah catatkan 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan dulu di sini yang berkaitan dengan bunuh diri. Bagaimana orang yang mau bunuh diri tapi orangnya enggak mati? Pertama, usaha bunuh dirinya tetap dosa. Tidak matinya itu anugerah bagi dia, ya. Dia loncat ke dalam sumur, deet gitunya. Kemudian dia gantung diri gitunya dengan tali pegat, tali rag-rag kehanap gitunya. Atau umpamanya dia tusuk-tusukan ke apa, ke perutnya, tidak sampai ke organ vital, tidak sampai ke jantung, diketahui orang, dibawa ke rumah sakit, kemudian terselamatkan. Berarti takdir dia tidak mati dengan cara bunuh diri. Allah masih sayang kepada dia. Allah masih memberikan kehidupan untuk sebagai kesempatan untuk tobat, memperbaiki diri ya. Kemudian setelah itu tobat, kemudian beribadah dan amal soleh, mati dalam keadaan ibadah husnul khatimah ya. Dosa usaha bunuh dirinya terhapus dengan tobat yang dia lakukan dari hal tersebut. Nah, jadi kalau umpat seorang yang mati, orang yang bunuh diri ternyata gagal, loncat dari atas teng gitunya kan patah tulang. Matinya enggak, dibawa ke rumah sakit, dirawat, ya, kemudian sembuh, tapi cacat, rugi dia, ya. Kemudian minum racun, gitu ya, sebab item apa sih ini, ternyata cikopi. Enggak mati juga, ya. Berarti memang belum takdirnya mati dengan cara bunuh diri, dan dia tidak ditakdirkan mati dalam keadaan bunuh diri. Terakhir ya dari sini, assalamualaikum warahmatullahi. Maaf pertanyaan di luar tema. Kalau saya silaturahmi ke tempat kerabat, dijamu makanan dan minuman. Sementara saya tahu penghasilannya dari riba. Dia rentenir. Dia bank keliling. Apa yang harus saya lakukan? Apakah makan makanannya kalau saya makan haram, Ustaz? Ya, pertama, ini pertama, lebih selamat kalau kita tidak memakannya. Hindarkan kalau tahu bahwa dia ini pegawai bank. Kalau tahu bahwa dia ini umpamanya rentenir, ya. Kemudian kita silaturahmi disuguhi. Lebih selamat tidak makan. Kecuali kalau dia punya penghasilan yang halal. Dia selain rentenir, dia juga umpamanya pegawai negeri. Dia juga umpamanya bekerja di perusahaan swasta, ada penghasilan yang halal. Kita makan. dengan niat memakan dari sumber yang halal yang ada pada diri orang itu. Tapi kalau murni dia satu-satunya pekerjaan itu rentenir atau pekerja di bank, ya, atau umpamanya memang dia kita ketahui perampok karena tahu kepada kita dia teulum-ulum, kata orang Sunda. Ini hasil ngerampok di Jakarta kemarin, coba enak umpamanya murni, maka jangan makan, ya, jangan dimakan kalau murni perampok. Kalau tidak ada apa namanya makanan lain, kita dalam keadaan lapar dan tidak ada makanan, boleh, ya, karena sifatnya darurat, ya. Kedua, kalau umpamanya diberikan kepada kita, tidak dimakan, dibahankan, tahu dibahankan ya, di apa, di take away, dibahankan, dikasih bawa ke rumah, ya, berarti hadiah, status hadiah halal memang, status orang yang umpamanya hasil riba kemudian diberikan sebagai hadiah bagi kita, statusnya sama dengan kita menjual atau ngawarung kemudian ada tukang rentenir belanja ke warung kita. Uangnya dari murni hasil riba, hasil ngarenten-rentenkan uang. Terus dia beli cilok, kita dagang cilok. Atau umpamanya Mang Udin dagang bakso, ya rentenir. Bakso sama mangkok, ya. Halal apa tidak? Halal, karena sampainya uang itu ke kita melalui proses jual beli. Bakso itu haram bagi dia, karena dia hasil renter. Kita penjual halal karena hasil jual beli. Jual beli halal apa haram? Halal, hasil jual beli, ya. Oleh karena itu halal bagi kita, haram bagi dia. Kalau umpamanya melalui proses yang halal seperti jual beli, termasuk dia ngasih hadiah. Hadiah menghadiahi halal apa haram? Halal, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Nabi sallallahu alaihi wasallam saling memberi hadiah dengan orang Yahudi. Makanan, ya, kadang orang Yahudi ngasih makanan. Walaupun kafir tapi suka kepada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka ngasih makanan dan dimakan. Kalau orang Yahudi itu rata-rata rentenir saat itu, ya, penghasilannya haram. Tapi karena proses yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah proses yang halal, yaitu hadiah menghadiahi, beliau memakannya. Hadiah boleh, kalau sedekah haram bagi Nabi dan keluarganya, ya. Termasuk ketika Nabi wafat, si baju besinya sedang apa? Tergadai. Ke siapa? Ke orang Yahudi. Beliau menggadaikan ini dapat uang dari orang Yahudi yang sumbernya haram. Orang Yahudi rata-rata rentenir saat itu, ya. Tapi proses sampainya uang itu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui proses yang halal, yaitu gadai menggadai. Itu halal bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu dibolehkan, ya. Berdasarkan hal itu, kalau proses sampainya uang atau makanan kepada kita melalui sebuah proses yang halal, baik jual beli, termasuk pinjam meminjam, asal dibayar, termasuk hadiah menghadiahi, maka proses itu proses yang halal, maka halal pula bagi kita, haram bagi dia. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.